الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد berikutnya pembahasan tentang zakat mengenai empat klasifikasi harta yang dizakatkan. Kata muallif rahimahullah taala, "Tsumma innahu ja'alaha fi arba'ati asnafin minal mal. Wa hiya aktsarul amwali dawran bainal khalqi wa hajatuhum ilaiha daruriyatun." Ini ya, kata muallif rahimahullah ta'ala, Allah kemudian menjadikan empat klasifikasi, menjadikan zakat fi arba'ati asnaf, pada empat klasifikasi dari harta ini, wahia dan empat klasifikasi ini, yaitu uang, emas, perak, kemudian apa lagi? Hewan ternak, kemudian apa lagi? Buah-buahan dan sayuran, hasil tani, kemudian apa lagi? Zakat, perniagaan. Wahia aktsarul amwal, karena empat inilah harta yang paling banyak, dauran, yang paling banyak beredar, bainal khalq, di antara manusia. Ya, yang paling banyak beredar di kalangan manusia, wahajatuhum, dan kebutuhan manusia, ilaiha, terhadap empat jenis harta tadi, daruriyatun. Ya, itu sudah sangat darurat. Nah, dan juga bahwasanya empat harta inilah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka seorang yang berzakat, dia mensucikan diri dia, ya, dan Allah mensucikan dirinya dengan zakatnya tersebut. Dan juga dia akan mengembangbiakkan zakatnya tersebut, hartanya dengan zakatnya tersebut, menjaga dari keburukan, ya, dan fakir miskin pun mendapatkan manfaat dari harta dia tadi. Nah, kita baca yang pertama ahaduha. Ya. Padahal dibaca di sini, ya, Revi. Qiwamul alam. Alami. Qiwamul alam wa huma dhahab wa huma dhahab wal fiddatu. Ar-rabi'u amwalut tijarati mudaf nilai. Amwalut tijarati ala ikhtilafi anwa'iha. Thumma innahu awjabaha fi kulli 'amin. Waja'ala hawla ath-thamari والزرعين عندك ما لهما واستوائهما وهذا أعلم ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو جمعة أو جمعات مما يدره بأرباب الأموال فوجوبها في العمر مرة مما يدره بالمساكين المساكين ثم إنه fawata. Thumma innahu fawata baina maqadiri al-wajibi bihasabi as-sa'i fi tahsili fa'aujabal khumusa fima sodafahu al-insanu majmu'an muhassalan wa huwa rikazu walam yahtabir lahu haulan. Hasbun, cukup. Yang pertama kata beliau di sini adalah az-zar'u was-simar ahaduha. Yang pertama adalah hasil pertanian az-zar' dan buah-buahan. Ini yang dizakati. Ya. Nah, apa aja zara' hasil pertanian yang wajib dizakati itu? Yang hubub bi jami'i anwa'iha. Ya, pokoknya yang berbiji-bijian dengan segala jenisnya. Padi, gandum, ya. Semuanya. Nah. Kemudian simar. Nah, kalau buah-buahan di sini apa aja? Tamar. Ya, kurma, enap, yang kismis menjadi makanan orang sana dulu. Ya. Nah, ini dijadikan makanan pokok. Kurma, anggur. Yang berikutnya yang ketiga, jauharon. Logam mulia. Ya. Yang ketiga logam mulia. Ya, asalis yang ketiga. Jauharani. Kedua dulu ya. Bahimatul an'am. Hewan ternak. Ibil, bakor, ghanam. Ya. Unta, sapi, kambing. Ya. Nah, ini yang wajib zakat. Masuk di dalamnya domba. Ya. Nah, kalau itu pun dengan syarat dia mesti digembalakan. Kalau taruh di kandang terus yang punya ngarit, enggak ada zakat. Ya, tidak zakat itu. Dengan syarat dia dikembalakan. Nah, kalau ternyata yang punyanya itu ngarit, kemudian buat diperjualbelikan, telah mencapai ya nisab, itu bukan zakat ternak tapi zakat jual beli. Ya. Itu pun dengan nisabnya. Kalau kambing 40 minimal. Ya, nanti akan ada kalkulasinya. Kemudian haulnya setahun. Ya, selama satu tahun masih berkisar 40, maka diambil satu kambing zakatnya. Itu kalau diangonin, digembalakan. Kalau di ya, yang punya ngarit, ya, cari makan sendiri tidak. Tidak ada zakat di sini. Nah, kemudian asalis jauharan, logam mulia. Ya. Alladani bihima kiwamul alam. Ya. Logam mulia yang dengan keduanya tonggak kehidupan di muka bumi ini akan tegak. Akan tegak alam ini, maksudnya tonggak kehidupan. Apa itu? Dua logam mulia tadi, keduanya az-zahab wal fiddah. Yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Ya, jauharan, dua jauhar. Ya. Kenapa dikatakan kiwamul alam? Karena segala hal semuanya dahulu itu dengan tegak dengan emas dan perak dibelinya. Semuanya. Ya, diketahui nilainya dengan emas dan perak. Berapa harga ini, berapa harga itu. Ya. Nah, demikian pula dengan yang menempati posisinya saat ini, yaitu nukut, uang. Uang, walaupun uang kertas sekalipun. Ya, dia menempati kedudukan emas dan perak. Maka dia pun wajib dizakati. Ya. Misal seseorang punya uang miliaran, dia enggak punya emas dan perak segram pun. Ya. Maka dia wajib zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya ar-rabi' amwalut tijarah. Ala ikhtilafi anwa'iha. Yang keempat, harta hasil perdagangan dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Nah, dengan berbagai jenisnya. Ini dinamakan dengan urud at-tijarah. Urud at-tijarah. Ya, nanti insyaallah kita akan bacakan lagi dari penjelasan Ibnu Qayyim dan juga akan lebih detail lagi di kajian kita ya, fiqh syafi'i lil mubtadi'in. Tsumma innahu ja'aujabaha maratan kulla 'amin. Kemudian ya, Allah telah mewajibkannya sekali dalam setahun zakat tersebut. Ya. Jadi Allah tidak mewajibkan zakat tiap bulan sebagaimana yang saat ini beredar dengan zakat profesi tiap bulan. Itu bid'ah. Nah, itu tidak ada. Tiap tahun. Haulnya itu setiap tahun. Ya. Allah tidak mewajibkan setiap bulan, setiap hari, ya. Setahun sekali. Isna asyara syahran. Biar harta itu berkembang dulu. Nah, biar harta itu berkembang dulu. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Ya. Nah, kata Nabi SAW dari Aisyah, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Kata Nabi SAW, tidak ada zakat hingga telah sampai haulnya. Ya, ini telah sampai haulnya. Ini bagian dari, kata para ulama, ini mimba bitakhfif alal ibad wa taisir. Merupakan kemudahan dari Allah kepada para hamba untuk mengembangkan hartanya. Terus. Ya. Kalau dia pengen tiap bulan, ya itu bukan zakat. Namanya sedekah. Ya sedekah aja, sedekah nafilah. Sedekah tatawu. Gak dianggap. Artinya ketika sudah masuk satu tahun itu hitungan hijriah. Bukan hitungan masehi. Antum punya uang 85 juta yang itu misalkan 85 gram emas. Berapa uang 85 gram emas? 50 juta ya. Taruhlah 50 juta. Antum punya uang 50 juta. Ya. Tanggal sekarang tanggal berapa ini? Hah? 12? Bukan, tanggal Masehi, tanggal Masehi. 14 September. Agustus. Bentar lagi 17 dong. Libur. Tanggal 14 Agustus. Tanggal Dzulhijjahnya ini tanggal 13. Jangan dihitung, ntar 14 Agustus tahun depan. Tidak. Tapi halnya ialah tanggal 13 Dzulhijjah tahun depan. Kalau masih tanggal 13 Dzulhijjah tahun depan, minimal masih kadar uang 85 gram emas, 50 juta, ya itu wajib zakat 2,5%. Jadi hamba diberikan dulu kemudahan oleh Allah untuk memanfaatkan hartanya, mengembangkan hartanya. Ternyata satu tahun ke depan mendapati kemajuan, wajib zakat. Mengalami penurunan, enggak wajib zakat kalau di bawah standar nisab. Ya, jadi bukan tiap bulan. Kalau tiap bulan itu ya sedekah sunnah, jangan diwajibkan. Kalau diwajibkan ya bid'ah. Nah, ini enggak benar kalau diwajibkan. Qala rahimahullah ta'ala. Bisa dipahami ya sini? Waja'alaha haula simari waz-zar'i inda kamalihima. Nah, kemudian ya, syariat menjadikan haul ya, dari zakat simar, buah-buahan, wazara' dan pertanian itu inda kamalihima, ketika sudah matang, sudah panen. Ya. wastiwaihima, dan sudah sempurna. Ya, jadi ini patokannya bukan setahun tapi panennya. Udah matang apa belum? Ya, jangan di apa namanya, kalau zakat buah-buahan dan pertanian bukan per tahun. Ya. Tidak, tetapi ketika sudah ada hasilnya, sudah panen. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kulu min samarihi idza asmara. Idza asmara wa atau haqqahu yauma hasadih. Berikan haknya ketika hari panennya gitu, sudah ada hasilnya, bukan per tahun. Kemudian hada adalu mayakunu. Hada adalu mayakunu. Ini adalah ya aturan sistem yang paling adil. Yang paling adil setiap tahun ya, kalau hasil buah-buahan pertanian ketika panen. Ketika gagal panen ada wajib zakat gak? Enggak wajib. Ya, coba kalau ikutin ya, zakat profesi tiap bulan panen gak panen, duit nyampe nisab gak nyampe nisab, bayar tiap bulan. Ada yang lebih zalim lagi, dipotong gajinya per bulan. Kenapa? Apaan ini? Zakat profesi kamu. Gajinya misalkan 10 juta, dipotong 2,5% tiap bulan. 250 ribu. Gitu. Iya, segitu ya. 250 ribu. Subhanallah. Zalim gak? Zalim. Ya, zalim itu. Gak boleh. Ya, nanti kalau dia ya bertahan hartanya. Ini 10 juta gajinya. Dia kebutuhan. Ah, anak sekolah, bayar apa lagi sih? Token bensin, belanja, ya. Wah, habis. Apalagi istrinya dua, ya habis. 10 juta mah habis. Itu kalau kayak Abu Rehan, istri cuma satu-satunya, ya masih ada simpenan lah, bisa. Masih ada. Ya, apalagi kayak Ainur, ya masih ada lah. Ya. Masih ada. Taruhlah simpenannya itu per bulan dia bisa nabung 2 juta. Kali 12 bulan 24 juta. Ya enggak nyampe. Enggak nyampe. Kecuali selama 5 tahun dia nabung. Dia nabung 5 tahun. 20 juta dia nabung. Sebulan 20 juta. Apa? Setahun 20 juta. Setahun 100 juta. Nah, atau 4 tahun 80 juta. Pas 5 tahun 100 juta. Nah, itu udah wajib. Nah, udah wajib. Tahun depan, hitungan hijriah, uangnya masih 100 juta lagi segitu. Ah, 2,5%. Ya, tidak ada zakat profesi. Itu bid'ah. Zaliman. Ya, kalau itu sedekah bulanan, kalau enggak mampu ya udah. Ya. Bisa dipahami sini ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah taala. Ini udah dibaca belum? It wujubuha kulla syahrin au jumu'atin mimma yudiru bi arba bil amwal. Oh, ini sudah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, kata beliau Rabbul Taala. Ya. Apabila id wujubuha, karena kata kalau diwajibkan kulla syahrin, setiap bulan au jumu'atin, setiap Jumat. Setiap bulan, setiap Jumat, setiap pekan ini maksudnya. Ya, kalau diwajibkan tiap bulan, tiap pekan, mimma yudiruhu bi arbabil amwal. Ini akan memudaratkan, merugikan sang pemilik harta. Iya kan? Iya. Gaji 10 juta tiap bulan potong 250 ribu. Zakat itu bukan zakat ya Allah, bukan zakat. Ya kalau sang pemilik hartanya dengan kerelaan hati sedekah, tapi pun kalau sedekah sunnah nggak kayak begitu, ya mesti dia yang ya mengeluarkan berapa kisarannya, mau 200 ribu kayak, 1 juta kayak, 2 juta kayak, ya bukan kayak begitu. Dan dia ingin ikhlas dalam menyedekahkannya, sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Lah enggak, itu semua orang tahu. 250 ribu yang potong ya. Ya Allah. Tahu semua orang. Nah, gimana itu? Ya. Wa wujubuha fil umri maratan mimma yudiruhu bil masakin. Nah, berikutnya juga. Ini kalau tiap bulan, tiap pekan merugikan sang pemilik harta. Kalau diwajibkan seumur hidup sekali, ini akan merugikan orang miskin. Ya. Ada orang kaya, saya udah zakat kapan? 30 tahun lalu? Ya Allah. Dia pikir zakat itu sekali seumur hidup. Tidak demikian. Nah kalau yang demikian yang mudarat adalah fakir miskin. Ya. Seandaikan diakhirkan saja, diakhirkan saja, kaum fakir miskin merasa dirugikan. Ya. Jadi terlambat dapat haknya mereka. Nah, barakallahu fiik. Summa innahu fawata baina maqadiril wajibi. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan ketentuan wajibnya. Bihasabi sa'yi, itu sesuai dengan upaya. Ya, upaya fitahsil dalam mendapatkannya. Fa'aujabal khumusa, maka Allah mewajibkan khumus 1/5 fi masadafahu al-insan majmu'an muhassalan. 1/5 dari hartanya apabila harta tersebut diperoleh secara sekaligus. Ya. Wa huwa ar-rikazu, yaitu rikaz, harta karun, harta temu, harta tambang atau harta temuan di dalam tanah. Ya, 1/5. Ini kan langsung dapat sekaligus. Ya, nemu ya, misalkan nemu tambang semua berapa ini? Ya, sekaligus. Nah, 1/5. Nanti dibedakan lagi pertanian. Nah, kalau mengandalkan air hujan, kalau bikin irigasi sendiri itu beda. Tentu kalau bikin irigasi sendiri lebih sedikit daripada mengandalkan air hujan. Walam ya'tari lahu haulan. Ya, tanpa memperhatikan haulnya mengenai rikaz. Mengenai rikaz, zakat rikaz, yaitu zakat tambang. Ya, walam ya'tari tanpa memperhatikan sisi dari haul. Nah, ini kalau zakat rikaz. Kata Nabi, wa fi rikazi khumus. Ya. Dan pada zakat rikaz khumus. Zakat itu yang didapatkan. Ya, dari misalkan orang-orang dahulu nyembunyiin di dalam tanah, di dasar laut, ya. Kemudian digali, ternyata ditemukan emas, perak, dan yang lainnya. Ya. Nah, ini kalau didapatkan, ini namanya rikaz. Ya. Ini namanya rikaz. Maka bayar zakatnya berapa? Al-khumus. Ya, al-khumus. Yaitu 1/5. Nah, rikas enggak ada haul. Jadi rikas itu gimana? Ya ta'alak biwujudi. Ya berkaitan ada apa enggak. Seorang kapan dia dapat, ya dia mengeluarkan wajibnya zakat tadi. Ya, 1/5 dia berikan untuk fuqara wal masakin. Hah? Enggak ada. Kemudian lanjut. Nanti dulu. Habis kajian baru soal jawab. Ya, baca berikutnya. Sabit. Aujaba nisfahu. Aujaba nisfahu huwa al-ashru. Wa huwa al-ushru. Huwa al-ushru fima kana masyaqqatan. Hah? Fima kana itu isim kana. La mudhaf. Nah, baru itu khabarnya. Wa dhalika bil tamari. Fi simar, simar. Tamari wa zar'i. Wa zuru'i. Zar'i, terus. Allati yumashiru harsaha. Harsaha. Wa yatawar, wa yatawar Allahu saqiyaha. Bila kulfatin minal abdi. Wa'aujabari nisbal usri bima yatawalla al-abdu sakyahu bil kulfati wal dawari والنوادي والنوادي ونحوهما فعوض جبالس فزارك ووقوفك العشر ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال كل مال فاعل الذي يحتمل كل مال الموازنة جعل للمال لا يحتمل كل مال الموازنة جعل للمال الذي تحتمله الموازنة نصبا مقدرة المواسة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكن. حسب banyak salah, susah emangnya. Kosa katanya banyak yang baru. Makanya buka kamus. Ya, antum bukan orang Arab. Ya, dari kecil enggak pakai bahasa Arab. Enggak mau buka kamus. Emangnya antum dapat wahyu, dapat wangsit. Nah, langsung taunya artinya apa? Ya buka kamus. Ya udah belajar sorop, ya udah ngerti buka kamus. Ya. Allah rahimahullah ta'ala wa aujaba nisfahu. Allah mewajibkan sepersepuluh, ya, mewajibkan afan, mewajibkan setengahnya, nisfahu, ya, wa huwa al-ushru, yaitu sepersepuluh. Maksudnya sepersepuluh apa? 10% dari zakat. Fi makana masyaqqatu tahsilihi fawqa dhalik. Ya. Ini yang wa aujaba nisfahu itu yang rikas, ya. Yang rikas tadi. Ya, yang tambang. Nah, kemudian Allah mewajibkan zakat 1/10. 1/10 itu 10%. Fi ma kana masyaqqatu tahsilihi fawqa dhalik. Ya. Jika untuk memperoleh harta tersebut dibutuhkan usaha yang masyaqqah, berat, ya. Artinya dibutuhkan usaha yang cukup besar. Misalkan, ya, semisal wadzalika fi istimar wazru', ya, ketika pada hasil buah-buahan dan tanaman, ya. Nah, ini pada kasus pertanian. Misalkan, ya, zuru'nya tadi, pertanian tadi itu diberikan air, ya, dengan air hujan itu lebih banyak zakatnya dibandingkan dengan air yang dibuat irigasi usaha manusia sendiri. Walaupun air itu semua adalah dari Allah, tapi kalau air hujan kan tinggal nunggu. Tapi kalau bikin irigasi sendiri, ngairin, ngalirin, itu butuh usaha. Ya, butuh usaha. Maka ini dinamakan masyaqqah. Nah, ketika ada masyaqqah tentu lebih sedikit. Kalau enggak ada masyaqqah, ya lebih banyak. Nah, begitu. Nah, ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dzalika fi istimar wa zuru' allati yubashiru hasaha. Ya. Yang di seperti buah-buahan dan tanaman yang dilakukan dengan cara menanamnya. Wa tawallallahu saqiyaha bila kulfatin minal abdi. Ya. Atau dengan cara menanamnya atau membajaknya, ya, kayak tadi harsaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yatawallallahu saqiha, Allah menurunkan air hujan. Bila kulfatin, tanpa ada beban biaya. Ya, minal abdi, dari sang hamba tadi, sang pemilik harta tadi. Ya. Ini dinamakan dengan apa? Al-ba'al. Al-ba'al yaitu zuru, ya, yang dia di situ apa namanya, mengandalkan air hujan. Ya. Wa aujaba nisfal usri. Dan Allah mewajibkan setengah dari sepuluhnya, sepersepuluhnya. Setengah dari sepersepuluhnya. Berarti berapa? 5%. 5%. Fima yatawalla al-abdu saqyahu bil kulfati wad-dawali wan-nawadhihi wa nahwiha. Ya, apabila pemilik tanaman tadi, petani tadi, itu dia mengairi tanamannya, ya, bikulfah, dengan beban, wadawali, ya, dengan beban, ya, dengan biaya sendiri, misal tanah yang diawari, diairi, ya, dengan irigasi, nawadih, pakai hewan segala macam, ada kebo yang itu, ya, wanahwiha, ajan yang lainnya, nah, itu dengan kulfah, adanya beban irigasi, hewan, dan seterusnya, pakai alat-alat, ya, mengeluarkan biaya, pakai tenaga dia, dan yang lainnya. Ini hanya seperlima, ini hanya seperlima. Nah, itu disebut nisful usyur, setengah dari sepersepuluh, ya, 5% gitu ya bahasanya. Nah, seperlimanya. Ya. Wa aujaba, ini udah dibaca belum? Wa aujaba nisfa dzalik wa huwa rubu' usyur. Dan Allah mewajibkan seperempat dari sepersepuluhnya. Ini sepersepuluh, seperempatnya lagi. Berarti berapa? 2,5%. Ya. 2,5%. Rubu usyur, rubu usyur seperempat dari sepersepuluh, 2,5 gitulah ya, 2,5. Fi makanan nama'u fihi mauqufan ala amalin muttasilin min rabbil mali mutatabi'in bidarbi fil ardi taratan wabil iradati taratan wabit tarabbusi taratan. Nah, berikutnya Allah mewajibkan 2,5% apabila pertumbuhannya, apabila pada nama pertumbuhan harta tadi, ya, itu, ya, fihi mauqufan, ya, apabila pertumbuhan harta tadi itu bergantung kepada ala amalin, kepada amal yang muttasil, ya, bergantung kepada amal, maksudnya pengelolaan yang muttasil, yang kontinu, berkesinambungan. Min rabbil mal, dari sang pemilik harta. Ya, dari sang pemilik harta. Mutatabi'in bidarb, itu seperti apa namanya? Mutatabi'in fil darb taratan wabil iradati taratan. Ya. Seperti apa ya? Untuk manajemen, penggunaan teknologi yang baik, ya. Adanya iradah, tarabbus. Ya, biaya tunggu, biaya, ya. Hah? Idaroh, ya, bukan irodah, ya. Idaroh. Oh iya, idaroh. Ya. Apa idaroh, kantor, ya? Mungkin maksudnya di sini, ya, biaya operasional, tarabbus, masa tunggu, selama menunggu panen. Nah, nih. Nah, ini 2,5% aja. Jadi pertumbuhan harta membutuhkan pengelolaan yang kontinu dari sang pemilik harta, seperti manajemen, penggunaan teknologi, biaya operasional, ya, masa tunggu, selama masa tunggu panen, ya, dan yang lainnya. Nah, ini rubu usyur. Ini pada apa? Masalah nukut. Nukut uang. Ya, pada emas dan perak. Ya. Nah, ini kenapa? Karena seseorang tidaklah mendapatkannya melainkan dengan kelelahan, keletihan, upaya yang lebih berat, ya. Nah, makanya dia lebih sedikit lagi. Ya, dia di zakatnya itu rubu' al-ushr. Seperempat dari 1/10. 2.5%. Summa innahu lamma kana la yahtamilu kullu malin al-muwasata. Kemudian pada saat la yahtamil tidak memungkinkan seluruh harta itu muwasata, seluruh harta tadi tidak memungkinkan bisa membantu kaum du'afa, maka ja'ala lil mali atau ju'ila lil mali, maka dijadikanlah ya untuk harta itu ya alladhi tahtamiluhu al-muwasatu, ya dijadikanlah harta tersebut untuk hal yang memungkinkan untuk menolong kaum du'afa. Nusuban, yaitu pada bagian tertentu, nisab, ya, muqaddaron, yang ya, yang apa namanya, yang susah, yang sudah dikadarkan atau sesuai dengan kemampuannya. Al-muwasatu fiha wala tujhifu bi arbabil amwal, sehingga tidak memberikan di luar batas kemampuan dari sang pemilik harta. Wataqau mauqi'aha, ya, sehingga diletakkan pada tempatnya minal masakin, ya, dari kalangan fakir miskin. Nah, kemudian lanjut. Ainur, Ainur. Dirham. Lil warok. Warok, bukan mirok. Warok. Khomsata. Ma itu kan maf'ul dia tadi, faja'ala. Dia maktub ke mi'atai dirhamin. Terus wa dia khomsatu ahmari min ahmari dirhamin min ahmari ibil arabi. Wa lil ghanami 40 syatan, 40 syatan. Wa lil baqari 30. Walibili khomsan, lakin lama kana nisabuha la yahtamilu almuwasa, la yahtamilu almuwasata min jinsihi, aujaba fihi syatan. Fa idza taqarrarat alkhamsu khamsa marratin wa sarat khamsan wa 20. Ihtamala nisabuha wahidan minha, thumma innahu lamma qaddara sin hadha alwajibi fi ziyadati wan nuqsani bihasabi kasrati al-ibil wa qillatiha min ibni mikhadin. Makhadin wa binti makhadin wa qawfu ibnu labun. Ini istilah zakat. Antum enggak pernah ikut dulu kajian kifayatul akhir Sabtu ya, Ainur? Enggak pernah ikut, enggak, bukannya pernah dulu? Udah lewat zakat. Ya. Ibnu Labun, Bintu Labun, Ibnu Mahkot, Bintu Mahkot. Ini istilah-istilah zakat ternak. Itu nama hewan semua. Ya, terus Bintu Labunin wa qawwu al-haqqu wal al-haqqu. Hasbu cukup. Wa ja'ala lil waraq. Lil waraq. Waraq daun dong. Lil warik. Bukan warok ya, afwan. Kalau warok daun. Atau ya kertas ya. Bukan. Faja'ala faja'alaha bukan lil warok. Lil warik. Ya, lil warik mi'atai dirhamin. Maka ditetapkanlah nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham. Ya. Nah ini pada nukut. Ya, fiddah. Perak. Kalau kadarnya itu nyampe 2. Karena kalau dinar emas. Kalau dirham perak. Dulu kalau dinar itu emas. Dinar kan sekarang masih banyak tuh dijual dinar. Itu emas. Logam mulia, murni, emas. Kalau perak, dirham. Ya, nah kadarnya 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ya, dirham Islami. Kemudian walidhahabi ishrina mithqalan. Nah untuk emas nisabnya, ya nisabnya adalah ishrina mithqalan, 20 mithqal, 20 mithqal 20 dinar sama dengan berapa? 85 gram emas. 20 miskol sama dengan 85 gram. Ya, ishruna miskol, 20 miskol. Ya. Sudah? Tadi berapa 20 miskol hitungan konversi sekarang? 85 gram. 85 gram. Ya. Ini yang paling banyak ya. Kalau antum punya uang senilai 85 gram sudah mencapai ya, nisab. Tinggal tunggu haul. Satu tahun masih bertahan hitungan hijriah wajib zakat. Ya. Wa ja'alaha lil hububi was samari khamsata awsuq. Dan Allah menjadikan nisab dari hubub, biji-bijian ya, dan buah-buahan itu khamsata awsuq, 5 wasak. Ya, 5 wasak. Ya, maka hasil panen yang kurang dari 5 wasak itu tidak wajib zakat. 1 wasak sama dengan 60 sok. Ya. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud itu apa? Ah, 4 mud itu gini. Antum ngeraup pakai tangan dewasa yang umum, meraup biji-bijian diambil. Brr. Nah. Termasuk padi. Nah, segini namanya 1 mud. 4 raupan ini namanya 1 sok. 1 wasak 60 sok. Satu wasak berapa? 60 sok. Sudah. Berarti 5 wasak 60 kali 5 berarti berapa? 300 sok. Berarti 300 sok. Ya, 300 sok. Satu sok berapa konversi kita? Kilonya. Hah? Berapa konversi kilo? 3 kilo ya? Nah, berarti 3 kali tadi berapa? 300. Banyak, berapa tuh? Nah, 900 ton lah. 1 ton itu udah wajib. Ya. 15%. Ya. Nah. Itu ya. Wa ja'ala lil hubub was samar khamsata awsa. 5 wasak. Nah, itu berarti tergantung hasilnya gimana tadi. Pengairan atau hujan. Sudah. Ya. Mana lagi tadi? Wahia khamsatu ahmalin kemudian wahia khamsatu ahmalin min ahmali ibilil arab. Ya. Yaitu 5 muatan unta Arab. 5 muatan unta Arab. Ini ada unta Arab nih, unta ada kayak pelananya itu. Kiri kanan. Bisa diangkut oleh 5 unta Arab. Itu berarti 5 wasak. Ribet amat ya. Kita enggak ada unta. Kalau orang terdahulu ya begitu kadarnya. Kita enggak ada unta. Ya udahlah segitu. Ya. Kurang dari seton satu apa? Tadi berapa? 900 kilo. Kalau satu sok itu 3 kilo. Ya, kalau satu sok itu 3 kilo. Ya. Nah, ini perhatikan ya ikhwah. Ngitung satu soknya itu. Ini misalkan ngambil nih satu sok biji-bijian. Bukan diratain gini kayak tukang beras. Tetapi diambil, tumbuh, menggunung. Ini kadar zakat fitr juga begitu. Zakat fitr. Bukan ngambil satu sok dihapus begitu, bukan. Tetapi diambil menggunung hingga dia menggunung hingga sudah tidak tumpah. Nah, itulah yang dihitung. Ngerti tak? Nah. Paham sih? Ya, kalau antum zakat, ya, misalkan tuh ada sok-sok, saya punya tuh, dikasih usah trik-trik. Nah, Ainur gak punya. Nah, ingat ya? Nah, itu hitungannya itu bukan ketika diambil sok-soknya itu, kan ada tuh soknya itu. Dijual ada di Mekah banyak. Ya. Itu sok orang Mekah. Itu bukan kayak tukang beras, seret diratain, bukan kayak begitu. Ya, tetapi biarkan membumbung tinggi hingga tidak tumpah. Nah, itu satu sok. Ya, kalau enggak ribet ya pakai itu. Kalau mau ribet raup sendiri. Ya, 4 mut, satu sok. 4 mut lagi, satu sok. Gempor-gempor. Nah, iya. Nah, capek. Sampai berapa tadi? 5 wasak. Satu wasak 60 sok. Nah, berarti satu wasak 240 mut. Itu hitungannya. Sudah ribet amat ya, cari konversinya. Berapa kilo? Ya, 5 wasak. Hampir kurang lebih 1 ton kurang lebih. Ya, 900 kiloan. Kurang dari itu belum. Enggak ada. Enggak nyampe nisab. Kurang dari itu enggak nyampe nisab. Ana lagi tadi. Walil ghanami 40 syatan. Dan untuk kambing nisabnya adalah 40 kambing. Tapi perhatikan ini ya, yang digembalakan bukan yang dipelihara kita ngarit nyari makan sendiri, itu enggak ada wajib zakat. Ya. Tapi yang digembalakan. Yang digembala, yang diangonin kayak kambing-kambing itu yang di TPU itu diumbar. Ya. Kalau dia punya minimal 40, haulnya sampai tahun depan masih sekitar segitu, wajib zakat satu kambing. Ya. Nah, jadi nisab kambing 40 ekor. Nah, kemudian walil bakor salasina bakorat. Nah, kalau sapi 30 ekor. Walil ibil khomsan. Nah, kalau unta cuma 5. Ya. Digembalakan semua. Kalau dipiara enggak ada wajib. Ya. Nah, kalau dipiara buat jual beli ya zakatnya lain, ujur tijarah. Ya. Dia urud tijarah. Ya, berarti ya, zakatnya apa? Tijarah perdagangan. Nah, kalau tadi yang di bawah 5 wasak tidak ada zakat, itu keterangan dari Nabi langsung dari Rasulullah SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim, laisa fiha duna khamsati awsuq shadaqatan. Ya, tidak ada zakat wajib yang di bawah hasil pertanian, hasil buah-buahan di bawah 5 wasak. Wala fiha duna khamsin darwin shadaqah, wala fiha duna khamsin awaqin awaqin shadaqah. Ya, jadi kalau di bawah 5 wasak enggak. Nah. Jadi kalau kambing berapa tadi kambing? 40. Nisabnya 40. Ya. Kalau sapi berapa? 30. Kalau unta? 5. Ini dalam hadis yang panjang ya. Dalam hadis yang Allah yang Rasulullah SAW mewajibkan sedekah. Man balagat indahu minal ibil shadaqatul jazaa'ah, laisat indahu jazaa'ah wa indahu haqqah, fa innaha tuqbalu minal haqqah, minhu al-haqqah wa yajalu ma'aha syatain. Ya, dan seterusnya hadis yang panjang. Ini tertuang dalam kitabnya Abu Bakar. Pokoknya hadis tentang zakat ini berkisar kepada kitabnya Abu Bakar As-Siddiq, suratnya Abu Bakar As-Siddiq. Semua kembali ke situ. Ya, marojinya itu. Kemudian bentar dulu. Lanjut ya. Mana sekarang? Walakin lamma kana nisabuha la yahtamilu muwasata min jinsihi aw jaba fiha syatan. Akan tetapi karena nisab unta tidak memungkinkan ditanggung dari jenis yang sama, maka diwajibkan zakat unta. Itu zakatnya satu ekor kambing. Ya. Au jaba fiha syatan. Yang diwajibkan bagi unta satu ekor kambing. Ya. Ya. Kemudian mana lagi fa idza taqarraratil khamsu, ya, apabila jumlah unta itu berulang, ya, sebanyak lima kali, ya, khamsa marrat sebanyak lima kali, jumlah unta yang lima tadi berulang sampai lima kali, ya, wasara khamsan wa isrina, sehingga berjumlah menjadi 25, 5 kali 5 25. Ihtamala nisabuha wahidan minha. Maka zakatnya menjadi wahidan minha, satu dari unta tadi. Kalau sudah untanya 25, maka zakatnya satu ekor unta. Ya, satu ekor unta. Kalau masih ya 5 ekor unta, satu ekor kambing. Ya, satu ekor kambing. Berarti kalau 10 unta syatan 2. Ya. Kalau berapa lagi? 15 berarti. Nah, 15 3. Ya. 20 4. 25 satu ekor unta dan seterusnya. Nah, satu ekor unta itu yang mana? Yang dizakati, yang bintu mahot. Apa itu bintu mahot? Nah, ini ada. Nah, jenis unta. Summa innahu lamma qaddara sinna hadzal wajibi fi ziyadati wan nuqsani bi hasabi kasratil ibili wa qillatiha min Mini bani makhadin wa binti makhad. Ya. Kata beliau lagi. Summa innahu lamma qaddara. Qaddara sinna hadal wajib. Nah, kemudian. Tatkala. Allah menentukan kadar. Umur, usia hewan yang wajib dizakati itu. Berbeda-beda. Fi ziyadah wa nuqsan. Ada yang nambah, ada yang kurang. Itu bihasabi kaswatil ibil. Itu sesuai dengan banyaknya unta tadi, wakilatiha ataupun sedikitnya. Apakah itu dari Ibnu Makhad? Ibnu Makhad itu anak unta jantan berusia genap 1 tahun. Ibnu Makhad anak unta jantan berusia genap 1 tahun. Wa binti Makhad, berarti binti Makhad anak unta betina yang berusia genap 1 tahun. Ya, binti Makhad untanya betina, anaknya berusia 1 tahun. Nah, tadi kalau untanya 25, zakatnya bintu Makhad. Nah, anak unta yang berusia 1 tahun. Ya, sudah. Wa fauqahu Ibnu Labun. Nah, di atasnya lagi ada yang dinamakan Ibnu Labun. Apa itu Ibnu Labun? Anak unta jantan berusia genap 2 tahun. Ya. Kalau makhad 1 tahun, tergantung bintu atau ibnu. Bintu jantan, ibnu jantan, bintu betina. Nah, sekarang labun 2 tahun. Kalau ibnu jantan. Ya. Kalau binti labun? Bintu labun? Betina. Tapi labun 2 tahun. Anak yang berusia genap 2 tahun. Nah. Wa fawqahu ibnu labun wa bintu labun. Ya. Wa fawqahu al-hiqqu wal hiqqatu. Nah, di atas lagi ada al-hiqq. Al-hiqq ini hiqqah. Kalau hiqq anak unta jantan berusia 3 tahun. Kalau al-hiqqah anak unta yang betina yang berusia 3. Gampang, makhad 1, labun 2, ya, al-hiq 3 tahun usianya. Kalau labun, ah gitu. Klasifikasinya begitu. Makhad berusia 1 tahun. Labun anak unta berusia 2 tahun. Al-hiq anak unta berusia 3 tahun. Udah semakin besar. Ya, tergantung kalau bintu, ya, betina, ibnu jantan, gampang klasifikasinya. Wa fawqahu al-jaza' wal jaza'ah. Nah, di atasnya lagi ada lagi al-jaza'. Nah, kalau jaza' berarti apa? Anak unta jantan berusia 4. Jaza'ah anak unta jantan berusia? Hah? Betina, anak unta betina berusia 4 juga. Nanti kalau anda tanya bedanya, ya, ibnu labun, bintu labun, ya, ibnu makhad, bintu lakhad, jaza'a al-hiqqah, enggak ngerti, ah, awas. Ah. Nih. Dicatat itu. Cuendar dicatat enggak? Ah. Dimas. Udah sampai sini ya? Kulama itu udah dibaca belum? Nah, coba dibaca gantian sini. Ya, Nugraha. Kullama kasurat al-ibnu zada sinni. Sinnu fa'il dari zada. Zada sinnu ila an yasila as-sinnu ila muntahahu. Muntahahu. Fa'ina idin ja'ala ziyadata adadil wajibi. Adadil wajibi. Nah. Fi muqabalati. Ziyadati. Adadil mali. Faqtadat hikmatuhu ja'ala fil amwali qadaran qadaran qadaran yahtamalu yahtamilu al-muwasata wala yudhiqu biha wa yakfi al-masakin. Terus tawaqqa'a az-zulmu az-zulmu min at-tayyibatayn al-ghaniyyu biman ima wujiba alayhi والآخذ بأخذه ما لا يستحقه فتولد فتولد من بين طائفتين ضرر عظيم المساكين على المساكين مساكين itu bukan isim guru munsharif ya. Masakin mugharib munsharif enggak? Wazannya apa? Mafail. Tapi di sini pakai lam, alif lam. Maka boleh kasrah. Ya. Isim mugharib munsharif ya, isim mugharib munsharif itu boleh kasrah dua. Ketika pakai alif lam, yang kedua dia sebagai mudhaf. Mafail, mafail. Nah. Dari mana tadi si Nugraha bacanya? Nah, wa kullama kasurat al-ibilu, ketika jumlah unta semakin banyak, zada as-sinnu, bertambah pula umurnya yang wajib dizakati. Tadi kalau 25 unta yang digembalakan, zakatnya adalah bintu makhot. Tadi bintu makhot apa? Anak unta betina berumur 1 tahun. Tapi berikutnya mana tadi ila ayyasila as-sinnu ila muntahahu ya terus hingga sampai kepada jumlah yang wajib dizakati sebanding dengan bertambah jumlahnya harta ya fahina idin ja'ala ziyadata adadil wajib fi muqabalati ziyadati adadil mali. Nah, faqtadat hikmatuhu. Maka hikmahnya tersebut ya ditetapkan ya. An ja'ala fil amwal qadran yahtamilu al muwasata. Hikmah dari diterapkannya pada harta itu suatu kadar pelengkap dari jenis hewan lain. La yujhibu biha. Yang itu tidak akan merugikan dia. Ya, tidak akan memberikan efek negatif bagi dia, wa yakfi al-masakina. Dan ini pun akan mencukupi hak-hak orang miskin. Akan mencukupi hak-hak orang miskin. Ya, apa sih tujuan hikmah atau hikmah dari ditegakkannya hal ini? Ya. Iyalah orang miskin akan mendapatkan haknya berupa zakat dari muzakki dan muzakki akan mensucikan ya dirinya dan hartanya. Kemudian mana lagi tadi? Fawqa'a az-zulmu min at-ta'ifatain. Ya. Di samping itu juga agar agar tidak terjadi kezaliman kalau demikian dari kedua belah pihak, dua kelompok tadi. Ya, al-ghani biman ima wujiba alai terkait orang kaya yang ia dengan terhalangi ya maka ia tidak dihalangi oleh sesuatu yang memang wajib atasnya. Ketika ini diterapkan, tidak akan terjadi kedzaliman. Kalau tidak diterapkan, terjadi kedzaliman. Wal akhidhu bi akhdhihi ma la yastahiqquhu. Wal akhid, dan pihak penerima zakat, bahwa ia tidak akan mengambil sesuatu yang memang bukan haknya. Fatawallada min bainat min ta'ifataini dararun 'adzimun 'alal masakin. Ya. Maka apabila ini terjadi, justru akan semakin atau melahirkan dari dua pihak ini kerugian yang besar, bahaya yang besar bagi kaum fakir miskin. Nah, terus Albar. Wajazza'aha thamaniyata ajza'in yajma'uha sinfani ahaduhuma man ya'khudhu li hajati fa ya'khudhu bi hasabi shiddati al hajati wa dha'fiha wa kathratiha wa qillatiha wa humul fuqara'u wal masakin wa fi riqabi wa ibn sabili وثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخر محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. نعم حسبه. Kemudian wallahu subhanahu tawalla qismata shadaqah bi nafsihi. Dan Allah secara langsung telah menetapkan pembagian zakat. Ya. Menetapkan pembagian zakat itu dengan zakat itu sendiri. Wa jazza'aha samaniyata ajza. Dan Allah membaginya menjadi 8 golongan asnaf. Ya. 8 golongan. Nah, ya. Kemudian yajma'uha sinfan, yang dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, ya, 2 kelompok. Ya, kalau yang kelompok yang pertama untuk jamil untuk dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, fuqara masakin. Kelompok yang kedua, ya, yang dia mengambil untuk amal, yang diamalkan, yaitu amilun, ya, amilun. Nanti juga ada lagi fisabilillah, ya. Nah, ini juga demikian dan seterusnya gharimin dan yang lainnya. Ahaduhuma man ya'khudhu li hajatin. Salah satu dari keduanya orang yang mengambil zakat karena kebutuhannya, karena ada hajat. Ya, wa ya'khudhu bihasabi shiddatil hajati wa dha'fiha. Maka dia mengambil zakat tadi tergantung pada kondisi yang mendesak dia. Ya, shiddatil hajah, karena kondisi mendesak dia, wa dha'fiha, dan karena kelemahan dia. Ya, karena dia sangat butuh. Demikian. Wa kasratiha wa qillatiha. Banyaknya tergantung pada jumlah banyak atau sedikitnya. Siapa ini? Mereka adalah fuqara wal masakin wa firriqab wa ibn sabil. Mereka adalah fakir miskin, budak, ibnu sabil, musafir. Musafir di sini yang kehilangan bekal untuk balik, kehabisan bekal untuk balik, atau kekurangan bekal, atau tidak ada bekal sama sekali. Itu ibnu sabil. Ya. Nah, wasani man ya'khudhu liman fa'ati. Kelompok yang kedua yang mengambil zakat karena untuk suatu manfaat, adanya kepentingan, wahum al-amiluna 'alaiha. Mereka adalah para amil zakat. Ya, wal mu'allafatu qulubuhum. dan mu'alaf, yang orang-orang yang hatinya baru dijinakkan. Wal gharimin, orang yang berhutang. Ya, li ishati dhatil bain. Ya, orang yang berhutang yang dia ingin apa namanya? Bukan berhutangnya karena kebutuhan non primer, ya, kebutuhan yang mendesak dia berhutang untuk makan minumnya. Bukan yang berhutang sama leasing. Ya, mobil, motor, rumah, bukan. Wal guzatu fisabilillah. Dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Fa in lam yakun al-akhidu muhtajan wala manfaata fihi lil-muslimin fala sahma lahu fi zakat. Apabila penerima zakat tadi tidak membutuhkan, tidak ada manfaatnya untuk kaum muslimin, maka tidak ada bagian untuknya dari zakat. Ya, barakallahu fiik. Cukup dulu ya. Ya, subhanallah. Nanti kita masuk ke pasal berikutnya, fi man yu'ta as-shadaqah.